Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa'ina asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdathatuha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita lanjutkan. Terakhir sampai mana? Yang sudah dibaca? Matan saja. Baik. Kita baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Imran huwa Imran bin Husain bin Ubaid bin Halfin atau Khalafin Al-Khuza'i radiyallahu ta'ala anhu. Jadi nama beliau atau ayah dan kakek beliau ya, Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuza'i, sahabiyun ibnu sahabiyin. Beliau adalah seorang sahabi, putra dari sahabi. Jadi ayah beliau Husain juga merupakan sahabat Nabi. Aslama 'ama Khaybar wa mata sanah. Beliau masuk Islam di tahun terjadinya perang Khaybar dan wa mata sanata itsnatain wa khamsin ba'da al-hijrah bil Basrah. Beliau meninggal pada tahun 52 Hijriah di kota Basrah radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ma hadhi, ucapan dari Rasulullah bertanya, ma hadhi, apa ini? Ini adalah istifham ingkarin. Istifhamu ingkarin. Pertanyaan yang maknanya adalah pengingkaran. Rasulullah melihat apa yang dipakai oleh pria tersebut. Di pergelangan tangannya ada sesuatu yang dipakai. Memakai gelang. Rasulullah tahu ini adalah perkara mungkar. Maka Rasulullah bertanya tapi sebagai bentuk pengingkaran, apa ini? Demikian. Maka pria tersebut menjawab minal wahinah. Al-wahinah dijelaskan oleh syarih di sini. Al-wahinah naw'un minal maradi yusibul yad. Adalah suatu jenis penyakit yang menimpa tangan. Ya. Demikian. Ini adalah makna wahinah. Bahwasanya wahinah itu adalah nama salah satu jenis penyakit yang menimpa tangan seseorang. Dan disebutkan oleh sebagian syurah, sebagaimana yang dinukil di dalam kitab Fathul Majid, wahiyya ta'khud ar-rijal dunan nisa. Bahwasanya penyakit al-wahinah ini menimpa kaum pria. Menimpa lelaki saja. Tidak menimpa kaum wanita. Jadi penyakit yang khusus terjadi pada kaum pria. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada pria tersebut inzi'ha. Makna inzi'ha ay itrahha. Yaitu potong, lempar dan buang gelang tersebut. Wan naz'u huwal jadbu biquwah. An naz' itu adalah tarikan dengan kuat. Jadi di sini Rasulullah memerintahkan pria yang memakai gelang itu untuk memutus gelang tersebut, menariknya dengan kuat dan membuangnya. Ini makna inzi'ha, itu tarik dengan kuat dan buang. Rasulullah menjelaskan, fa'innaha la taziduka illa wahnan. Karena sesungguhnya gelang tersebut tidaklah menambahmu kecuali wahnan. Wahnan, apa makna wahan? Ay da'fan. Tidaklah menambah bagimu kecuali apa? Kelemahan. Kecuali kelemahan, tidak menyembuhkan penyakit yang kau rasakan, yaitu penyakit wahinah tadi. Bahkan apa? Semakin menambah kelemahan pada tangan atau lenganmu. Ya. Nah. فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا مَا أَفْلَحْتَ أَيْ الْفَلَاحُ هُوَ الْفَوْزُ وَالظَّفْرُ وَالسَّعَادَةُ. Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya engkau, jika engkau meninggal dalam keadaan gelang itu masih engkau pakai, maka engkau tidak akan mendapatkan al-falah selama-lamanya. Al-falah huwal fawz, keberhasilan. Wadzafr, kemenangan. Wassa'adah, kebahagiaan. Ini makna apa? Al-falah. Mengandung tiga makna ini. Yang pertama apa? Al-fawz, keberhasilan. Al-zafr, kemenangan. Dan as-sa'adah, kebahagiaan. Naqra. Qala asy-syarih hafizahullah al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith. Makna global dari hadis ini. Yadhkuru lana Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma mawqifan min mawaqif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirk. Menyebutkan kepada kita atau menyampaikan berita kepada kita Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, sebuah mawqif, sebuah sikap dari sikap-sikap Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di dalam memerangi kesyirikan. Watakhlisin nasi minhu, dan untuk membebaskan, membersihkan manusia darinya. Yaitu dari apa? Kesyirikan. Dzalikal mauqif, sikap tersebut adalah annahu absara rajulan labisan halqatan masnu'atan minas sufri. Bahwasanya Rasulullah ketika itu melihat ada seorang pria yang memakai gelang yang terbuat dari sufur. Apa kemarin sufur maknanya? Apa? Kuningan. Ya. Halqatun min sufrin. Ya. Kuningan. Fasa'alahu anil hamil lahu ala lubsiha. Maka Rasulullah bertanya kepada pria tersebut tentang al-hamil. Al-hamil di sini maknanya adalah pendorong, faktor pendorong yang memotivasi pria tersebut untuk memakainya. Fajabar rajulu annahu labisaha lita'simahu minal alam. Maka si pria tadi menjawab bahwasanya dia memakai gelang tersebut untuk menjaganya dari rasa sakit, untuk melindungi dia dari rasa sakit. Itu dengan ucapannya minal wahinah. Dia sedang merasakan apa? Penyakit yang namanya wahinah. Maka dia memakai gelang tersebut untuk menjaga dia dari rasa sakit. Fa'amarahu bil mubadarati bitarhiha. Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk bersegera membuangnya. Fa'akhbarahu annaha la tanfa'uhu bal tadurruhu. Dan Rasulullah memberitakan kepadanya bahwasanya gelang tersebut tidaklah bermanfaat baginya, bahkan apa? Bermadarat. Wa annaha taziduud da'a alladzi lubisat min ajlih. Dan bahwasanya Rasul memberitakan bahwasanya gelang tersebut bahkan akan semakin menambah penyakit yang dia inginkan untuk hilang penyakit tersebut dengan memakai gelang tadi. Ya. Dia memakai gelang tujuannya apa? Untuk menghilangkan penyakit. Tapi Rasulullah justru memberitakan apa? Gelang itu tidak menghilangkan penyakit yang dia rasakan, justru menambah sakit yang dia rasakan tadi. Wa'adhamu min dhalika. Bahkan Rasulullah memberitakan perkara yang lebih besar dari itu. Law istamarrat 'alaihi ila al-wafati hurima al-falahu fil akhirati aidan. Kalau dia memakai gelang tersebut, gelang itu terus menempel pada tubuhnya sampai dia wafat, maka diharamkan baginya al-falah di akhirat. Waliyadzu billah. Ya. Sehingga ini perkaranya bukan perkara yang ringan, karena terancam dengan apa? Kecelakaan dan kesengsaraan di akhirat. Qala hafizahullah munasabatul hadithi lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab. Itu bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala'i aw daf'i. Kesesuaiannya apa dengan judul bab? Annahu yadullu 'alal man'i min lubsil halqati. Bahwasanya di sini menunjukkan larangan dari memakai gelang. Lidaf'il bala, dengan tujuan untuk menghilangkan bala, untuk menolak bala. Li'anna dzalika minasyirkil munafi lil falah. Karena hal itu termasuk bentuk kesyirikan yang menafikan apa? Al-falah. Kebahagiaan dan keberhasilan di akhirat. Ma yustafadu minal hadis. Fawaid yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, anna lubsal halqati wa ghairiha. Di situ tertulis ra'nya dengan fathah. Iya. Di cetakan ana tertulis dengan fathah, ya. Yang betul dengan kasrah karena ma'tuf ke halqah. Anna lubsal halqati wa lubsa ghairiha. Demikian kalau di takdir. Anna lubsal halqati wa ghairiha lil'i'tisami biha minal amradi minasyirki. Bahwasanya memakai gelang dan yang semisalnya, khayit, baik gelangnya dari logam, besi, tembaga, kuningan, atau yang semisalnya, yang tidak terbuat dari logam pun termasuk tali, dan yang semisalnya, dengan tujuan untuk menjaga, sebagai penjagaan dari penyakit, ini termasuk kesyirikan. Ya, jadi memakai gelang dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit atau menghindari penyakit, ini termasuk kesyirikan. Ya. Naam. Dan kesyirikan yang dimaksud di sini mencakup dua bentuk kesyirikan, tergantung keyakinan pemakainya. Ya. Rinciannya bagaimana? Kalau si pemakai meyakini bahwasanya gelang tersebut bisa menghilangkan penyakit dengan sendirinya, ya, tanpa ada apa? Tanpa ada pengaruh dari Allah, ya, tanpa pengaruh dari takdir dan kekuasaan Allah, maka ini termasuk apa? Syirik akbar. Tapi kalau dia meyakini sebagai sebab, maka ini termasuk syirik asghar. Kalau sekedar memakai gelang tanpa meyakini ini sebagai sebab menghilangkan penyakit, apalagi meyakini ini bisa menghilangkan penyakit dengan sendirinya, bagaimana hukumnya? Tidak sepantasnya seorang muslim, seorang muwahhid memakai gelang-gelang seperti ini. Walaupun dia tidak meyakini gelang tersebut sebagai penolak bala untuk mengobati penyakit, baik sebagai sebab apalagi sebagai, ya, penghilang penyakit secara zatnya, ya sekedar memakainya saja, mengikuti mode, maka yang seperti ini tidak sepantasnya, ya, tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim yang muwahhid. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, an-nahyu 'anit tadawi bil haram. Di sini terdapat pula dalil yang menunjukkan larangan dari berobat dengan sesuatu yang haram. Tujuannya apa? Pengin berobat. tapi cara yang dipakai adalah cara yang haram. Maka ini juga termasuk dalil yang menunjukkan dilarang berobat dengan sesuatu yang haram. Di sana ada dalil-dalil yang lain yang lebih sharih, yang lebih tegas menunjukkan tentang hal ini. Larangan berobat dengan zat yang haram. Di antaranya yang diriwayatkan dari Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha secara marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, innallaha khalaqad da'a wad dawa'a fatadawaw. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Penyakit dan obat Allah yang menciptakan. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Fatadawaw. Maka berobatlah. Di sini terdapat perintah untuk berobat. Fatadawaw. Maka berobatlah. Wala tatadawaw biharamin. Tapi jangan sampai kalian berobat dengan yang haram. Di sini terdapat nas yang sharih, yang jelas dan tegas larangan dari berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daulabi dan At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah dan di Sahihul Jami' rahimahullah. Di sana juga ada riwayat yang mauquf yang diriwayatkan dari sahabat, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, innallaha lam yaj'al shifaa'akum fi ma harrama 'alaikum. Innallaha lam yaj'al shifaa'akum fi ma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang Allah haramkan atas kalian. Ini ucapan siapa? Abdullah bin Mas'ud secara mauquf. Sanadnya mauquf dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam kitab Ghayatul Maram. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pula di dalam sahihnya secara muallaq, yaitu disebutkan tanpa sanad, ya, disebutkan tanpa sanad tapi dengan sighah jazm, sighah memastikan, ya. Nah, dan riwayat dari Ibnu Mas'ud ini sahih, ya, mauquf sampai kepada Ibnu Mas'ud. Barakallahu fikum. Sehingga di sini jelas berobat dengan suatu yang haram dilarang, ya. Contoh suatu yang haram yang biasa dipakai untuk berobat apa? Khamr. Ya. Perkara yang memabukkan, tidak boleh berobat dengan sesuatu yang memabukkan. Karena ada di sana ada hadis yang tegas, li kulli kullu muskirin khamrun wa kullu, atau setiap yang memabukkan adalah khamr. Ya. Wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram hukumnya. Ya. Nah, sehingga dilarang berobat dengan perkara yang haram. Yang haram dimakan juga termasuk, tidak boleh. Di sana apa? Ada obat-obatan yang berasal dari hewan yang haram dimakan. Contohnya apa? Ya, pernah ditanyakan kepada salah seorang masyayikh, ya, berobat dengan cacing. Ini juga tidak boleh. Cacing haram hukumnya. Tidak boleh dimakan. Maka berobat dengan sesuatu yang haram tidak boleh. Ya. Nah, kemudian al-faidatul thalithah, faidah yang ketiga, ingkarul munkari wa ta'limul jahil. Di sini terdapat dalil tentang ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang tidak tahu. Rasulullah mengingkari kemungkaran yang beliau lihat, langsung beliau ingkari dan kemudian beliau mengajarkan orang yang tidak tahu tadi. Diajarkan, ya. Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Dan seterusnya. Diberikan pengertian dan pemahaman. Al-faidatul rabi'ah, faidah yang keempat, dararu syirki fid dunya wal akhirah. Bahaya syirik di dunia dan di akhirat. Bahwasanya syirik itu adalah sebab terbesar kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Ya. Al-faidatul khamisah, faidah yang kelima, istifsalul mufti wa'tibarul maqasid. Seorang mufti, seorang yang ahli fatwa, itu disyariatkan untuk apa? Istifsal, untuk meminta penjelasan sebelum menghukumi. Jadi sebelum menghukumi suatu perkara, meminta keterangan terlebih dahulu. Meminta penjelasan secara detail dan rinci, baru kemudian memberikan hukum. Dan dalam syariat juga berlaku yang namanya i'tibarul maqasid. I'tibarul maqasid adalah menganggap apa yang dimaukan atau maksud dan tujuan itu menjadi apa? Pertimbangan, menjadi tolak ukur di dalam suatu hukum. Maka di sini Rasulullah SAW bertanya terlebih dahulu sebelum menghukumi, ma hadhihi, apa ini? Maka kemudian si pemakai menjawab, minal wahinah, baru terlihat tujuan dia memakai gelang ini adalah untuk apa? Untuk berobat dari penyakit. Maka kemudian Rasulullah menghukumi bahwa ini adalah mungkar dan memerintahkan untuk mencabutnya. Inzi'ha. Ya. Nah. Al-faidatus sadisah, faidah yang ke-6. Anna syirkal asghara akbarul kabair. Bahwasanya syirik asghar itu adalah dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lain di bawah syirik. Jadi walaupun namanya syirik kecil, tapi tetap dosanya lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lain yang bukan syirik. Al-faidatus sabi'ah, faidah yang ketujuh, anna syirka la yu'adhar fihi bil jahl. Bahwasanya kesyirikan tidaklah diberikan udzur jika jahil tentangnya. Jika tidak tahu tentang hal itu. Kenapa? Dari mana hal ini bisa didapatkan? Dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan, fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Sungguhnya engkau jika engkau meninggal dalam keadaan gelang ini masih ada padamu, menempel di badanmu, engkau tidak akan selamat atau bahagia selama-lamanya. Padahal dia memakainya dalam keadaan tidak tahu, tidak mengerti. Ya. Nah, sehingga perkara syirik itu sangat berbahaya. Dan wajib bagi setiap muslim, setiap mukmin untuk serius di dalam mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan agar jangan sampai terjatuh padanya. Wal'iyadzubillah. Al-faidatu tsaminah, faidah yang ke-8, at-taghlidhu fil inkari 'ala man fa'ala syai'an min asy-syirki li ajli at-tanfiri minhu. Di sini terdapat taghlidh fil inkar, ada kerasnya pengingkaran bagi barang siapa yang melakukan sesuatu dari kesyirikan. Rasulullah mengingkari dengan keras. Inzi'ha, langsung Rasulullah perintahkan untuk memutus dan membuang gelang tersebut. Tujuannya apa? Li ajli tanfiri minhu. Agar menjadikan manusia lari dari kesyirikan. Ketika mengingkari kesyirikan dengan keras, ya. Tujuannya apa? Untuk membuat lari manusia darinya. Barakallahu fikum. Ya, demikian syarah dari hadis ini. Jadi ini mencakup semua gelang, ikhwani fillah, barakallahu fikum, mencakup semua gelang. Dan kita di masa ini harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati dari berbagai bentuk promosi yang dijajakan di tengah masyarakat kita. Yang terkadang mengandung unsur kesyirikan, sebagian besar manusia, bahkan kaum muslimin tidak menyadari kalau di dalamnya terkandung kesyirikan. Maka ini pentingnya belajar agama. Anda pernah membaca suatu artikel yang di dalam artikel itu berisi penjelasan mempromosikan tentang ini tadi, ya, gelang kesehatan. Ya. Judulnya itu gelang kesehatan. Terbuat dari apa? Terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Ya, gelang magnet. Mungkin sekarang juga beredar itu di tengah masyarakat. Bahkan banyak kaum muslimin yang memakainya. Ya. Tidak mengerti hakikat yang ada di dalam hal tersebut. Jadi dalam artikel itu disebutkan seolah-olah ilmiah, ya, dipaparkan bahwasanya gelang magnet ini seperti ini, seperti ini. Memang betul, kemarin sempat yang disampaikan itu, di antara tujuannya adalah untuk melancarkan peredaran darah. Itu disebutkan di artikel tersebut. Disebutkan mekanismenya. Kenapa demikian? Kenapa gelang magnet kesehatan ini bisa melancarkan peredaran darah? Hati-hati. Disebutkan, iya, karena di dalam darah itu mengandung zat besi. Kalau kita mainan magnet, magnet itu kan bisa menarik besi, ya. Nah, ini dianalogikan dengan itu. Di dalam darah mengandung zat besi. Nah, kalau besi ditempelkan dengan magnet bagaimana? Nempel, tertarik. Besi itu akan ditarik oleh magnet. Sehingga dari situ, ya, menunjukkan bahwa gelang magnet ini bisa melancarkan peredaran darah. Nah, kita jangan gampang percaya dengan promosi-promosi yang seperti ini. Mereka dapat untung, si pemakai terjatuh pada kesyirikan. Sadar atau tidak disadari. Ya. Cara membantahnya sebenarnya gampang dan mudah. Bagi barang siapa yang memakai akal sehat. Secara akal sehat aja tidak bisa diterima. Coba kalau kita cermati. Ya, kalimat-kalimat tadi. Di dalam darah terkandung zat besi. Ya, zat besi bisa ditarik magnet. Sehingga kalau kita memakai magnet, zat besinya akan tertarik. Coba. Misalnya, ada orang yang memakai gelang magnet. Kalau zat besi yang ada di dalam darahnya tertarik, bagaimana? Bukannya malah lancar. Semuanya akan terkumpul di, misalnya gelang ya, dipakai di pergelangan tangan ya. Gelang magnet. Secara akal sehat bagaimana? Kalau mekanismenya seperti yang dijelaskan tadi, zat besinya akan ngumpul semua di pergelangan tangan. Iya enggak? Katanya tertarik kan, katanya. Magnetnya akan menarik zat besi itu. Sehingga apa? Zat besinya akan ngumpul di tempat di mana gelang magnet itu dipakai. Jadinya apa? Bukan malah lancar, malah apa? Gumpal. Iya, malah terkumpul di situ. Bengkak malah. Logikanya kan seperti itu. Akal sehat kan seperti itu memahaminya. Tapi buktinya apa? Ya tidak ada. Iya, tidak ada terkumpul apalagi bengkak. Sehingga menunjukkan apa? Itu mekanisme yang seperti itu tidak bisa terbukti secara ilmiah. Kalau mungkin ada yang pernah belajar ilmu kimia pun bisa memahami bahwasanya penjelasan seperti itu sama sekali tidak didasari dengan ya teori ilmu kimia yang benar. Karena tidak semua zat, unsur atau atom ya ketika dia sudah bersenyawa dengan atom yang lain sifatnya tetap ada seperti semula. Ya, zat besi memang ada di dalam darah, tapi ketika zat besi itu sudah ya, bereaksi atau bersenyawa dengan molekul atau atom yang lain, dalam hal ini hemoglobin ya, maka tidak lagi ada sifat ferromagnetik istilahnya. Tidak ada lagi sifat tertarik magnet lagi, ya. Demikian. Seperti contohnya garam dapur. Garam dapur kalau secara ilmu kimia bagaimana? Senyawa kimianya. Ada yang masih ingat? Bukan, garam dapur. Itu asam sulfat itu. H2SO4 itu asam sulfat. Kalau garam dapur apa? Na? NaCl. Sudah lupa ya. NaCl ya. Na apa? Natrium. Cl? Klor. Iya. NaCl, kalau dimakan enak. Enak enggak? Enak atau berbahaya? Enak kan? Kalau masakan enggak dikasih NaCl, enggak sedap. Kurang gurih. Ya, itu kalau sudah tersusun menjadi satu senyawa NaCl. Padahal unsur Cl, klorin, kalau berdiri sendiri sebagai atom yang berdiri sendiri berbahaya. Ya, klorin dalam bentuk bubuk cair bisa dipakai sebagai kaporit untuk membersihkan kolam renang gitu. Kalau dalam bentuk gas bisa beracun, berbahaya kalau terhirup. Tapi kalau sudah bersenyawa dengan natrium, jadi NaCl, jadi enak dimakan. Jadi tidak mesti ya suatu atom yang memiliki sifat demikian, kemudian ketika bersenyawa dengan atom yang lain, kemudian sifatnya tetap sama. Sebagaimana tadi besi. Memang betul dalam darah terdapat zat besi, tapi tidak seperti besi-besi yang ada di luar gini. Ya, karena sudah atau bersenyawa dengan unsur yang lain. Demikian penjelasan secara ilmiahnya demikian. Jadi secara ilmiah sendiri juga tidak bisa dipertanggungjawabkan penjelasan atau mekanisme tersebut. Apalagi secara syar'i, ya, secara syar'i tidak dibenarkan, ya, bertentangan dengan nas hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penting, ya, kita ingat kaidah tentang apa? Tentang penentuan sebab di dalam agama kita. Sebab bisa ditentukan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan apa? Sebab yang sifatnya syar'i. Kita bisa mengetahui ini sebagai sebab melalui apa? Jalan syar'i, melalui dalil Al-Qur'an atau hadis. Madu sebagai obat. Dasarnya apa? Al-Qur'an. Ada ayat yang menunjukkan hal itu. Di sana juga ada sebab yang bisa diketahui dengan cara apa? Kauni, dengan tajribah. At-tajarib, dengan penelitian, percobaan. Itu secara ilmu dipelajari, ilmu kimia, ilmu yang lain dari ilmu-ilmu ya, pengetahuan yang ada. Sehingga kita harus cermat pula, enggak boleh gampang percaya ya di masa-masa sekarang ini. Nah, barakallahu fikum. Terkadang orang kalau tidak punya dasar yang kuat terlebih, tidak punya dasar yang kuat terkait dengan tauhid, akidah, mendengar atau membaca penjelasan-penjelasan yang seolah-olah ilmiah akan terbawa. Ya. Jadi kita harus punya bekal. Yang pertama, pengetahuan agama, ilmu agama, dan bisa jika didukung dengan ilmu dunia yang bisa menyingkap kebatilan dari hal itu juga bisa dijadikan bahan pendukung. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa lahu an Uqbah bin Amir marfu'an, dan darinya yang dimaksud di sini adalah Al-Imam Ahmad, dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Uqbah bin Amir secara marfu'. Marfu' di sini apa maknanya? Disandarkan kepada Nabi. Ya. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa yang bergantung atau menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak menyempurnakan baginya. Wa man ta'allaqa wad'atan, dan barang siapa yang bergantung atau menggantungkan wad'ah, wad'ah ini semacam bebatuan yang diambil dari laut. Barang siapa yang menggantungkan wad'ah, fala wada'allahu lah, semoga Allah tidak memberikan ketenangan baginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Ibnu Hibban di dalam Al-Mawarid dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, tapi didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan al-imamul wadi'i. Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i mendhaifkan riwayat ini. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, masih dalam musnad al-imam Ahmad, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Al-Hakim. Adapun riwayat yang kedua ini sahih, insyaallah disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah. Untuk hadis riwayat yang kedua ada kisahnya. Disebutkan di dalam musnad Al-Imam Ahmad, kita baca sebagai pelengkap. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, haddatsana Abdus Samad bin Abdul Warits, haddatsana Abdul Aziz bin Muslim, haddatsana Yazid bin Abi Mansur, an Dukhain Al-Hajri, an Uqbah bin Amir Al-Juhani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahtun. Jadi dikisahkan di dalam riwayat ini sahih dalam musnad Al-Imam Ahmad, dikisahkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani bahwasanya Rasulullah didatangi oleh sekelompok orang yang berjumlah sekitar 3 sampai 9 rahat. Fabaya'a tis'atan, atau 3 sampai 10 itu rahat ya, bilangan 3 sampai 10 itu rahat dalam bahasa Arab. Fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahidin. Dari penjelasan setelahnya diketahui bahwasanya rahat yang dimaksud di sini adalah berjumlah 10 orang. 10 orang mendatangi Rasulullah untuk berbaiat kepada Rasulullah, beriman, memeluk agama Islam dan bersumpah setia kepada Rasulullah. Maka Rasulullah membaiat 9 orang saja dari 10 orang tadi. Fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahidin. Rasulullah membaiat 9 orang dan meninggalkan yang satunya. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah bayi'ata tis'atan wa amsakta an hadha. Wahai Rasulullah, engkau hanya membaiat 9 orang dan engkau menahan dari yang satu ini. Faqala, maka Rasulullah bersabda, inna alaihi tamimah. Sungguhnya pada orang ini terdapat tamimah. Jadi kenapa Rasulullah menahan, tidak mau membaiat satu orang ini? Karena ternyata orang tadi memakai tamimah. Maka Rasulullah mengetahui hal itu dan beliau mengingkari. Dengan bentuk apa? Tidak mau membaiat orang tadi. Fadkhala yadahu faqata'aha fabaya'ahu. Maka Rasulullah memasukkan tangannya, ya, mungkin ke tubuh orang tadi, kemudian memutus tamimah tersebut, baru kemudian Rasulullah membaiatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Demikian kisah lengkap dari riwayat ini. InsyaAllah akan kita baca syarahnya pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Kalau bisa pertemuan berikutnya yang store hadis yang lain. Yang sudah store malam ini gantian ya. Pertemuan berikutnya kalau bisa yang lainnya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.